tijarah, perdagangan, jual beli dengan mereka. Dan yang kedua adalah bolehnya kita mengambil faedah dari pengalaman yang ada pada mereka dalam urusan dunia tentunya, yang kemudian kita membayar mereka untuk itu sebagai pekerja bagi kaum mukminin, kaum muslimin. Naam, dalam urusan bangunan, pabrik, dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga, disebutkan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, salisan yang ketiga, wa yajuzu an naqida ma'ahum al-mu'ahadat idza kana fi dhalika maslahatun lil muslimin. Boleh untuk kita mengikat perjanjian damai dengan mereka, dengan orang-orang kufar, jika di dalam perkara tersebut terkandung maslahat bagi kaum muslimin. Terkandung maslahat. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Karena perjanjian damai yang dilakukan Rasulullah bersama orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, di situ mengandung maslahat bagi kaum muslimin. Naam. Sebagaimana pula tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian damai dengan kaum musyrikin dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Sehingga kata Syekh Hafidhullah, tatkala dalam upaya perjanjian damai itu mengandung maslahat bagi kaum muslimin, atau dalam situasi dan dalam posisi al-muslimun la yastati'una qital al-kuffar, orang-orang muslim mereka belum sanggup untuk berperang melawan orang-orang kafir, maka boleh untuk melakukan perjanjian damai dengan mereka. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat, yajuzu an nukafi'ahum idza ahsanu ilaina. Boleh untuk kita membalas dengan kebaikan apabila mereka berbuat kebaikan terhadap kaum muslimin. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah katakan, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat kebaikan terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, dan mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan kampung-kampung halaman kalian. Naam. Antabarruhum. Allah tidak melarang kalian atas orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Antabarruhum. Untuk kalian berbuat kebaikan atas mereka. Watuksitu ilaihim. Dan kalian berbuat keadilan terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat keadilan. Sehingga kata Syekh Hafidhahullah, apabila mereka al-kuffar wal musyrikun melakukan kebaikan kepada kaum muslimin, maka mereka membalasnya dengan kebaikan pula. Walaysa hadza min babil mahabbah, dan ini bukan masuk dalam bab al-mahabbah. Wa innama huwa min bab al-mukafa'ah, itu hanya masuk dalam bab al-mukafa'ah, membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal. Sebagai contoh misalnya, al-walidul kafir, orang tua yang kafir, maka menjadi sebuah kewajiban atas anaknya untuk berbuat kebaikan kepada orang tuanya tanpa ada unsur cinta dari sisi iman. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat yang ke-14 15, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi. Allah menyatakan, dan telah kami wasiatkan kepada manusia terkait dengan kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia, naam, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, dan dia menyapihnya selama 2 tahun. Maka hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa in jahadaka, jika kedua orang tua kalian memaksa kalian, ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, untuk kalian mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, Allah syariatkan, la tuti'huma, jangan sekali-kali taat kepada ajakan kedua orang tua tadi untuk mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Namun demikian, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Oleh karena begitu besarnya jasa kedua orang tua, meskipun dia seorang yang kafir, melahirkan, naam, ibu mengandung dengan susah payah, menyapihnya, orang tua ayahnya, membelanya, memberikan nafkah kepadanya, membesarkannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala syariatkan agar seorang anak berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya meskipun dia seorang yang kafir ataupun musyrik. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga kata Syekh Hafizahullah, di sini, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati, wahai Muhammad. Di sini, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kalimat dengan bentuk nafi. Dalam bentuk penafian, bukan dalam bentuk larangan. Maka penafian itu tingkatannya lebih keras daripada sekedar larangan. Maka Allah katakan tentang sifat kaum mukminin, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, mereka bercinta kasih dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, au saudara-saudara mereka, atau kerabat-kerabat yang lainnya. Maka ketentuannya kata Syekh, fal mawaddatu syai'un wal mu'amalatul hasanatu syai'un akhar. Kecintaan suatu perkara, atau al-mawaddah itu adalah satu perkara, satu permasalahan. Naam, sementara mu'amalah yang baik itu juga permasalahan yang lainnya yang tidak boleh untuk dicampur adukkan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Suatu hari, ibunda Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana ibunya datang, ibunda Asma radhiyallahu anhuma, naam, datang menjumpai Asma radhiyallahu anha, di mana dia meminta kepada anaknya ini, meminta harta, butuh uang. Maka tatkala ibunya datang, maka bersegeralah Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma untuk datang menjumpai Rasulullah dan meminta fatwa apa yang seharusnya dia lakukan terkait dengan orang tuanya yang musyrik, ibunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau Asma, menyatakan, inna ummi ja'at wa hiya raghibah, ay raghibatun fis silah. Sesungguhnya ibuku datang sementara dia sangat berkeinginan untuk menyambung tali silaturrahim dengan aku. Afa asiluha? Apakah aku menyambungnya wahai Rasul? Faqalat lahu, maka Rasulullah berkata kepada Asma, na'am sili ummati, ya, sambunglah terhadap ibumu. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga umurud dunia, urusan dunia, baik itu dalam bentuk muamalah tijariah atau kita membayar mereka dengan sebab sebuah na'am ilmu khusus yang ada pada mereka dalam perkara dunia, atau mimbab raddil ihsan bil ihsan, ini perkara yang dibolehkan bagi seorang muslim untuk melakukannya terhadap orang-orang kafir. Naam, harus dibedakan. Dalam perkara ini tidak boleh seseorang terjatuh dalam dua sikap yang berbeda, baina ifrat wa tafrit, antara berlebih-lebihan dan menggampangkan. Karena ada sebagian orang, karena dia tidak bisa memilah, tidak bisa membedakan dan tidak bisa memisahkan, dalam perkara ini terjatuh ke dalam sikap ghulu. Ada yang ghulu di dalam menyatakan tidak boleh sama sekali ada bentuk hubungan apapun dengan orang-orang kafir, hatta dalam perkara dunia. Dalam perkara jual beli tidak boleh. Ternyata di sisi yang lainnya ada yang bersikap ghulu di dalam membolehkan. Dalam segala urusan, dalam segala perkara boleh kita untuk menyambung dengan orang-orang kafir dengan alasan bahwasanya kita boleh melakukan tijarah, melakukan perdagangan, dengan alasan pula bahwasanya boleh untuk kita menikahi wanita ahlul kitab. Sehingga dengan itu dia terjatuh ke dalam sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam menetapkan bolehnya berhubungan dengan orang-orang kafir, yang ternyata dia terjatuh ke dalam sisi yang mengandung makna mahabbah dengan orang-orang kafir, yang ternyata itu bagian dari perkara yang membinasakan dan menjerembabkan dia ke dalam kemurtadan dari Islam. Wal'iyadu billah. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dengan ini kita telah selesai membahas na'am poin yang ketiga, atau pembatal yang ketiga dari 10 pembatal keislaman. Yang berikutnya kita memasuki pembatal yang keempat. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala ar-rabi' yang keempat. Man i'taqada anna hadiya ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi, aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir. Kata Syekh, man i'taqada, barang siapa yang meyakini anna hadiya ghairi rasul, bahwa petunjuk bimbingan dari selain rasul, akmalu min hadihi, itu lebih sempurna daripada petunjuk rasul, lebih sempurna daripada bimbingan rasul, atau dia meyakini anna hukma ghairihi, hukum yang lainnya dari selain rasul, ahsanu min hukmihi, lebih baik daripada hukum rasul. Contohnya kata beliau, kalladhi, seperti seorang yufaddilu hukmat tawagid, yang lebih mengutamakan, mendahulukan hukum-hukum tagut daripada hukum Rasulullah, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ikhwan fi din, barakallahu fikum. Pembatal yang keempat ini dijelaskan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa ucapan Asy-Syaikh rahimahullahu taala yashtamilu ala mas'alatain, mencakup dua permasalahan atau ada dua permasalahan yang ada di dalamnya. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah man i'taqada anna hadiya ghairi rasul akmalu min hadihi, barang siapa yang meyakini bahwasanya bimbingan dari selain rasul lebih sempurna daripada bimbingan beliau. Ini masalah yang pertama. Ketika dikatakan hadiyur rasul, bimbingan atau petunjuk rasul, yang dimaksud adalah dinuhu wa tariquhu aw wa tariqatuhu, agama beliau dan jalan beliau, naam, tariqah beliau, tata cara beliau yang beliau berjalan di atasnya, di dalam dakwahnya, di dalam ta'limnya, di dalam akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dalam perkara seperti ini, di dalam ta'limun nas, di dalam berdakwah kepada manusia, di dalam akhlak yang beliau tampakkan sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu akmalu hadyan, petunjuk dan bimbingan beliau lebih sempurna. Sebagaimana yang sering kita dengarkan, naam, dalam khutbatul hajah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa inna asdaqal hadis, maka sesungguhnya sebenar-benar pembicaraan, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadyi, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan, hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak perkara, bahkan dalam semua perkara, adalah yang paling sempurna bimbingannya di dalam muamalah beliau bersama manusia. Beliau bermuamalah bi ahsani tariqatin, dengan cara yang terbaik. Karena memang cap yang telah Allah subhanahu wa ta'ala setempelkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, Allah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat agung. Di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Naam. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Allah katakan, disebabkan atau hanya karena rahmat dari Allah sajalah engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Naam. Memang sesuatu yang telah Allah tanamkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap al-lin war-rahmah, penuh kelembutan dan kasih sayang. Maka semata-mata karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, engkau bisa berlaku berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap keras atau berkeras hati kepada mereka, lam faddu min haulik, mereka akan lari pergi meninggalkan kamu. Mereka akan menyingkir dari sisimu, wahai Muhammad. Naam. Wahakada. Demikianlah karena hikmah yang luar biasa, hidayah dan bimbingan yang sangat sempurna yang ditunjukkan Rasul alaihi salatu wassalam, benar-benar melahirkan naam rasa simpati yang luar biasa dari manusia untuk menyambut bimbingan, petunjuk, ajaran dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin masih ingat naam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seorang badui datang ke masjid, lantas kemudian dia kencing di salah satu pojok masjid. Yang dengan perbuatan ini para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sudah berkeinginan untuk menghardiknya, untuk mencegahnya dengan serta-merta. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sikap rahmah, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang kepada orang jahil, naam, biarkan dia. Karena berbagai macam atau berbagai bentuk mafsadah yang mungkin akan dimunculkan ketika dia dihentikan di tengah perjalanannya, di tengah perbuatannya tadi. Maka orang tersebut, badui tersebut, begitu sangat terkesan dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi. Namun tidak kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal diam begitu saja. Tatkala dia selesai dari perbuatan tadi, dari kencingnya tadi di masjid, naam, yang dulu di zaman Nabi masjidnya masih dalam berupa tanah, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk disiram dengan satu ember dari air. Nah, kalau seperti ini jangan kemudian diterapkan caranya disiram tambah menyebar kalau dalam bentuk keramik. Nah, tetapi dilap, misalnya ada kencing anak kecil, nah, maka dilap di bagian tersebut tanpa harus kemudian disiram yang menyebabkan tersebar kemana-mana. Lalu subhanallah, melihat bagaimana luar biasa agungnya pendidikan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala selesai maka dia dipanggil, kemudian dinasihati dengan penuh kelemah lembutan, ya, bahwasanya inna hadhil masajid lam tubna lidzalik, masjid itu tidak dibangun untuk yang seperti ini, untuk sesuatu yang kotor. Wa inna ma buniyat li dzikrillah wa salati wa qiraatil Qur'an, namun masjid itu dibangun untuk salat, naam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Tergugah dia. Tergugah dengan hikmah Rasul, kelemah lembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dia mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku bersama Muhammad dan jangan rahmati selain kami berdua. Naam. Maka Rasulullah menegurnya kembali bahwa rahmat Allah itu maha luas, jangan kamu persempit. Naam, namun karena begitu terkesannya dia dan sudah menampak kedongkolan, kejengkelan dari dirinya dengan sikap sebagian para sahabat, sehingga dia mendoakan Rasulullah dengan dirinya agar dirahmati dan jangan merahmati selain daripada mereka berdua. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan naam kesempurnaan hidayah, bimbingan dan petunjuk Rasul, kata Syekh Hafidhahullah, ma kana yatahammalu min adan nas wa la yaghdab idza usi'a fi haqqih. Beliau rela untuk menanggung beban berupa gangguan manusia tatkala mereka berbuat kejelekan kepada Rasul jika itu berkaitan dengan hak beliau secara pribadi. Naam. Dan beliau bersikap lemah lembut. Tetapi apabila yang dilanggar adalah naam kehormatan-kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Dan beliau tidak pernah marah jika itu berkaitan dengan pribadi beliau sendirilah. Naam, bukan masalah perasaan dirinya merasa kehormatan pribadinya dijatuhkan, nama baiknya dijatuhkan di hadapan manusia. Dalam perkara seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah. Namun kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lillahi wa fillah, karena Allah dan karena di jalan Allah jalla wa ala. Kita pernah mendengar sejarah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beristirahat dalam sebuah peperangan atau dalam perjalanan sebuah peperangan, lantas beliau beristirahat di sebuah pohon. Tatkala beristirahat di bawah pohon tersebut dalam kondisi pedangnya disimpan di sampingnya, lantas kemudian beliau tertidur karena kelelahan. Ternyata tiba-tiba tanpa disadari dan tanpa disangka telah berdiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang musyrik dan telah menghunuskan pedang Rasulullah kepada beliau sendiri. Sembari mengancam, siapa yang bisa menyelamatkan kamu wahai Muhammad dariku saat ini? Maka Rasulullah menyatakan dengan begitu mantapnya rasa tawakal yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan serta merta orang tersebut gemetar. Naam, gemetar dengan gemetaran yang sangat sampai pedang yang dia hunuskan kepada Rasul alaihi salatu wasalam terjatuh. Lantas Rasulullah mengambilnya. Kemudian diarahkan, dihunuskan pedang tersebut kepada dia. Dan ditanya dengan pertanyaan yang sama yang dia tanyakan kepada Rasul. Sekarang, siapa yang bisa menolongmu dariku? Maka dia menyatakan tidak ada yang bisa menolongku. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang halim, seorang yang hakim, yang sangat lembut, yang sangat bijaksana, memaafkan orang tersebut dan tidak kemudian menghardiknya, apalagi sampai menebaskan pedangnya kepada orang tersebut yang kemudian dengan luar biasanya yang ditampakkan dari sikap Rasul alaihi salatu wasallam berupa kelemah lembutan tadi menjadikan dia tergugah, sehingga dengan itu dia pun mengucapkan dua kalimat syahadah, na'am, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, di lain waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang kepada seseorang. Ternyata datanglah orang tersebut ingin menagih hutangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan cara dan sikap yang sangat keras dan kasar. Naam. Dan para sahabat yang memang luar biasa penjagaan, pembelaan, pemuliaan, penghormatan mereka kepada Rasul alaihi salatu wasallam tidak akan pernah membiarkan seorang pun bersikap yang demikian kepada Rasul. Maka mereka berupaya untuk menghalaunya dan berupaya untuk menghardiknya. Maka Rasulullah menyatakan, da'uhu, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Karena orang yang punya hak, dia punya kebebasan untuk berbicara. Biarkan dia berbicara. Dia sudah melontarkan kata-kata yang keras dan kasar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan subhanallah, yang menunjukkan betapa luar biasa keagungan akhlak yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Thumma amara bi ay yu'ta khairan mimma lahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah perintahkan agar dia diberikan sesuatu yang lebih daripada yang sudah dipinjamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu ziyadah wa qala, sembari Rasulullah menyatakan, khairukum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Demikian pula hadyur Rasul, petunjuk Rasul, bimbingan Rasul terkait dengan muamalah beliau bersama dengan keluarganya adalah sejarah yang sudah tidak bisa dipungkiri. Naam, beliau adalah manusia yang paling baik pergaulannya kepada keluarganya. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis beliau menyatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum li ahli, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Baik muamalahnya kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik kalian di dalam bermuamalah kepada keluargaku. Naam, dan ini ma'ruf, ikhwan fiddin barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberadaan beliau sebagai seorang nabi, dengan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling mulia, tidak kemudian bersikap angkuh, bersikap sombong, merasa besar kepada keluarganya yang hanya sekedar dikarenakan ketetapan bahwasanya kewajiban bagi seorang wanita taat kepada suaminya dalam semua perkara yang baik, hatta dalam perkara mubah, wajib bagi seorang wanita untuk taat kepada suaminya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang semena-mena. Rasulullah dalam sirah, sejarah yang tertulis dengan tinta emas, menunjukkan seorang yang luar biasa kepada keluarganya, membantu keluarganya hatta dalam urusan rumah tangganya. Naam, tidak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit sendiri sandalnya yang putus. Tidak jarang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjahit sendiri pakaiannya yang putus atau naam yang sobek. Dan ini adalah uswatun hasanah likulli muslimin. Naam, suri tauladan, uswatun hasanah yang baik atas setiap pribadi muslim yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita katakan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara manusia yang menyamai, yang sejajar hadyuhu, bimbingannya, petunjuknya dengan petunjuk dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seseorang akan menyatakan bahwasanya ada yang lebih tinggi, yang lebih baik dalam petunjuk dan bimbingannya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang menyatakan bahwa ada seorang yang petunjuk dan bimbingannya lebih baik dan lebih sempurna daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun murtadun, na'am murtadun an dinil Islam, maka dia kafir dan murtad dari Islam. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya. 7:30 ya, itu ya. Tayyib. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ini masalah yang pertama. Wal mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Man i'taqada anna hukma ghairi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi. Barang siapa yang meyakini bahwasanya hukum selain Rasul itu lebih baik daripada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara, maka dia kafir. Dijelaskan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, kenapa dia dikatakan kafir? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang muballigh, seorang penyampai Naam, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap keputusan dan ketetapan hukum yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sadirun minallahi jalla wa ala, itu bersumber, naam, berasal datang dari Allah jalla subhanah. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab, wahai Muhammad, bilhaq, dengan sebenarnya. Litahkuma bainan nasi, agar engkau menghukumi di antara manusia, bima arakallah, dengan apa yang Allah ajarkan kepada engkau. Kata Syekh, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyatakan, agar engkau menghukumi di antara manusia bima arakallah, dengan apa yang Allah ajarkan, dan tidak menyatakan bima ra'aita, dengan apa yang kamu pandang sendiri dengan akal fikiranmu. Tidak. Tetapi berdasarkan bimbingan wahyu, naam, yang bersumber dan berasal dari Allah jalla subhanah. Sehingga wajib atas setiap pribadi muslim untuk menerima ketetapan hukum yang ditetapkan Rasul alaihi salatu wassalam bitaslimi wal inqiyad, dengan penerimaan yang sebenarnya dan berupaya untuk merealisasikannya dan menunaikannya. Qala ta'ala, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, fala warabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah menjadikan sikap tunduk kepada bimbingan Rasul atau kepada hukum Rasul alaihi salatu wassalam adalah syarat keimanan. Fala warabbika la yu'minun, demi Rabbmu tidaklah mereka beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara perselisihan yang terjadi di antara mereka. Summa, kemudian, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, mereka tidak mendapati dalam diri mereka keberatan sedikit pun atas apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Naam. Di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, menegaskan, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, dan tidak pantas pula bagi mukmin wanita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menetapkan satu keputusan kepada mereka, أَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, mereka mencari pilihan yang lain dalam urusan mereka. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jelas. Naam, demikianlah ketika Rasulullah memutuskan bil Qur'ani was sunnah. Naam. Benar-benar dia menerima dengan sebenar-benar penerimaan dan tidak membeda-bedakan antara Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Al-Quran dia meyakini bahwasanya itu sesuatu yang qat'i, yang yufidul yakin. Sementara kalau sunnah, maka dia menyatakan bahwasanya itu yufidu atau tufidu adzan. Apa itu yang dimaksud dengan naam tufidul yakin, atau Al-Quran yufidul yakin, sementara sunnah tufidu adzan? InsyaAllah akan kita bahas pada kajian berikutnya. Biiznillahi ta'ala, wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.